لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati lagi saya kasihi, Tuan Pengerusi Madrasah, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama serta hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin, kurnia dan rahmatnya dapat kita disampaikan kepada Ramadan kali ini, seterusnya dihimpunkan di madrasah ini untuk sama-sama kita bersolat tarawih tadi. Alhamdulillah boleh duduk-duduk rehat-rehat tuan-tuan, berkongsi-kongsi ceritalah. Saya ni bukan ustaz, baru nak start je. Jadi tuan-tuan jangan tengok dia, Tuan Pengerusi dia macam tu, dia suka ambil hati tuan-tuan. Jadi saya bila dia kenal macam tu, tadi tazkirah tu, saya rasa hebat sangat bunyi dia. Jadi insyaAllah kita ni dah berada di penghujung Ramadan, dan seringkali saya rasa cerita-cerita yang tak lekang daripada orang Melayu Islam di Malaysia ini, bila datangnya Ramadan, selain daripada cerita masjid, cerita surau madrasah yang diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti ibadah, Qiyamulail dan sebagainya, ada lagi berita-berita tuan-tuan yang ni confirm tiap-tiap tahun ada, iaitu satu Ramadan aja orang akan buka di TV cerita orang putus jari main mocun. Jadi persoalan ni tuan-tuan, kenapa cerita macam ni jadi? Adakah mak ayah kita tidak buat kerja? Adakah cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah tak buat kerja? Ataupun anak-anak bercampur dengan jebon terlalu banyak sampai dia jadi jebon sendiri? Ini benda yang kita harus tanya. Sebab saya yakin tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, semuanya baik-baik beriman, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali solat. Bawa kereta pun doa untuk kesejahteraan anak-anak. Tapi malangnya anak-anak ni kadang-kadang dia macam tak faham bahasa. Main mercun. Saya itu ada berprogram dengan beberapa orang ustaz. Jadi kita di masjid. Budak-budak tuan-tuan. Jadi jawapan dia balik, budak-budak. Main mercun tuan-tuan. Bukan main kuat lagi. Jadi di mana mak ayah kita? Saya cenderung, pasal saya ingat ketika saya kecil. Ketika saya kecil, mak ayah saya pesan. Dia kata, hang datang surau masjid ni, jangan nak buat kepala hang. Maknanya nak main mercun, bukan di sini. Nak main kerja-kerja, bukan di sini. Jadi benda ni nampak remeh tuan-tuan. Jadi hatta para ulama' sendiri pun, bila cakap macam ni, sebab dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bawa Ali ketika kecil. Tapi ada tak cerita Ali main kejak-kejak dalam masjid tuan-tuan? Tak ada. Sebab Ali diajar tentang akhlak, adab, bagaimana duduk di dalam rumah Allah. Jadi kita ini nak membiasakan anak-anak di masjid surau bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Tapi itulah benda-benda yang saya kira remeh-remeh dan jangan-jangan para ustaz nak sentuh. Pasal ustaz dia suka sentuh hal-hal berat tuan-tuan. Jadi saya mat ringan tuan-tuan. Orang kecil baru bertobat cerita benda kecil lah. Tapi insyaAllah dia punya impact tu agak besar juga tuan-tuan, insyaAllah. Pasal setiap kali Ramadan datang kita cerita ni, ada budak terlanggar gelas tuan-tuan, cermin-cermin. Dia duk main, dia tak nampak. Dia ingat cermin tu debuk dia hentam. Berdarah muka dia. Orang tengah solat tarawih, nak berhenti ke nak buat macam mana tuan-tuan? Dia menangis satu masjid boleh dengar. Tok Imam kayuh tu tuan-tuan. Jadi ini masalah. Jadi kalau budak tu terkoyak muka tuan-tuan, nak hantar ICU, siapa nak hantar? Kawan-kawan dia tengok darah, lari dah tuan-tuan. Senyap terus. Tok Imam kata, bagus. Tadi doa ni sampai dah. Allah bagi diam dah semua. Rupanya bukan. Pasal tengok darah banyak sangat. Jadi ini isu-isu biasa tuan-tuan. Kemudian isu tentang putus jari. Kemudian masuk aja lepas 5-6 Ramadan, dia datang penyakit dah. Iaitu apa dia tuan-tuan? Penyakit Lailatul Qamdar. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qamdar. Biasalah ni tuan-tuan. Sedangkan sunnah Nabi SAW suruh kita pakai baju baru, disunatkan, meraikan Syawal. Ada tak kita cerita contoh, ada orang dia berhujah begini, dia kata pasal bulan Ramadan nanti kita nak aktif ibadah, bagus. Bulan Rejab tuan-tuan dah hantar baju langsir, Syaban, bagus bukan tak bagus. Tetapi yang mana nak didulukan tuan-tuan? Nak dulu ibadah dulu ke? Nak dulu raya dulu ke? Jadi ini benda biasalah tuan-tuan. Sebab itu tak hairanlah tuan-tuan. Al-Fadhil Ustaz Azhar pun cakap apa, dia kata orang berlomba-lomba nak mengejar. Orang baik macam tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah lah. Datang di madrasah malam ni patut boleh balik kejap lagi, nak qiam lagi. Patut boleh rehat kejap. Duduk lagi di sini. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni orang yang bijak yang Allah Ta'ala pilih. Nak mencari keberkatan 1,000 malam. 1,000 bulan itu. Iaitu bersamaan dengan 83 tahun lebih kurang. Tapi ramai orang lagi mencari pahala 80% jualan kamda dan jackal dan sewaktu dengannya. Pahala bagi dia lah tu. Dapat jualan murah. Jadi ini benda-benda yang biasa. Ramadan datang cerita ni. Ramadan datang cerita ni. Dan saya lihat Alhamdulillah. Makin lama kesedaran itu makin baik, makin baik, makin baik. Walaupun tetap ada berita ni. Tapi saya pergi Alhamdulillah di sekitar Selangor, Kuala Lumpur ni. Memang imarah sungguh masjidnya, surau-nya dan madrasahnya. Jadi bila saya mewakili orang muda bercakap tentang Jebon tuan-tuan. Jebon ni ialah orang yang tidak mahu taat kepada Allah. Senang cakap. Mak rempit tuan-tuan. Kalau kita panggil dia mak rempit, dia marah tak? Dia marah tuan-tuan. Jangan panggil dia mak rempit. Panggil dia Jebon ni okey. Pasal Jebon ni dia merangkumi semua. Dia yang tak solat pun Jebon, kaki karaoke pun Jebon. Tak puasa pun Jebon, mak rempit pun Jebon. Semuanya Jebon. Tapi bila kita khusus panggil dia, hui, rempit. Oh, dia marah tuan-tuan. Jadi nak cerita pada malam ini insya-Allah. Sebagaimana kita tahu diwajibkan kepada kita berpuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah beritahu kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu supaya kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu, supaya mudah-mudahan kamu bertakwa, kata Allah. Jadi menyentuh tentang soal supaya kamu bertakwa ni tuan-tuan, saya nak cubalah ulas sikit apa perkongsian yang saya dapat daripada para ustaz. Mungkin tuan-tuan belum dengar. Kalau dengar, baguslah. Saya cerita lagi. Jadi bila cakap la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa ni patut je kita bertakwa. Jadi kita nak ukur tahap takwa macam mana tuan-tuan? Ukur dengan Ramadan tahun lepas lah. Ramadan tahun lepas macam mana? Ada tengok awet tak? Pakcik-pakcik tak ada, saya tahu. Tapi nak cerita Jebon ni. Jebon tuan-tuan, kalau bulan Ramadan datang, apa aktiviti yang dia paling tunggu sekali? Bazar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, makcik-makcik tahu. Orang muda dia ada perkataan baru sejak tahun ni saya baru jumpa. Param. Short form untuk pasar Ramadan. Param dia panggil. Aku pun tak tahu. Param. Dia tanya, bro tak pergi Param bro? Param? Aku tahu Param yang tu pelakon India dulu tu. Dah meninggal lah Param tu. Jadi dia buatlah istilah Param dan sebagainya. Dan tuan-tuan kena tengok orang muda ni. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook atau Twitter, dia akan tulis pukul 4 je dia standby. Bukan standby pergi masjid. Tanya, oh, himpun kawan-kawan. Ni di mana, di mana ni? Kita nak pergi mana? Kalau di Kuala Lumpur ada dua je, bazar yang Param yang meriah. Meriah bukan dengan juadah tuan-tuan. Jangan tertipu. Juadah bukan itu, tapi juadah mata untuk Jebon. Di Bangsa satu, di TTDI, Taman Tun Dr. Ismail satu. Awek tuan-tuan kalau datang pakai singlet muslimat tuan-tuan. Nak buat macam mana tu? Tuan-tuan memanglah tuan-tuan orang baik, tak pergi bazar saya tahu. Isteri masak sedap di rumah. Betul. Tapi siapa nak pergi kat Jebon ni tuan-tuan? Dan Jeboni. Jeboni untuk muslimat. Jebon laki, yang muslimat Jeboni. Jadi bila saya pergi ke bazar tuan-tuan, saya tengok masalah ni berlaku daripada time saya Jebon dulu pun sama. Saya pun sama juga. Pergi cuci mata kat dulu. Jadi saya boleh faham keadaan ni. Sebab saya tahu. Saya duduk dalam tu. Jadi saya pergi kepada dia orang. Saya kata, bro. Relax, bro. Gua pun dulu macam ni juga, bro. Oh, dia tahu dia segan lah. Kalau Tok Imam tadi baca, bukan main sedap tuan-tuan. Imam Terawih kita, Masya Allah. Dia pergi dengan jubah. Assalamualaikum. Lari dah tuan-tuan Jebon. Dia kata, ni ustaz main nak tarbiah kami. Tak jadi, tuan-tuan. Dia nak kena Jebon nak mari. Jadi bila Jebon mari nak bagi tahu dia, Allah kata apa? Supaya kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dalam konteks ini, kita nak bertakwa tadi pertama sekali takut. Tuan-tuan biasa dengar, kita tiap-tiap Jumaat, tuan-tuan. Semalam baru dengar khutbah. Mencari Lailatul Qadar. Saya rasa seluruh Malaysia pun cerita khutbah yang sama, tajuk yang sama. Jadi bila sampai nak puasa, penat tuan-tuan. Penat, panas malam. Jadi bila sampai khutbah punya, ittaqullah. Kan? Tengok ramai sahabat kita tuan-tuan. Tumpas tuan-tuan. Tidur. Penat tuan-tuan puasa. Allah bukan suruh kita, mewajibkan kita puasa, suruh cakap kita penat. Bulan Ramadan tak boleh kerja. Bulan Ramadan kurang kerja, lebihkan tidur tuan-tuan. Bukan itu. Jadi tak bolehlah beri alasan penat tidur. Jadi hari bulan Ramadan ni tuan-tuan, nak cerita bagaimana orang-orang kita mengambil. Bukan tuan-tuan, jangan salah faham. Tuan-tuan perempuan baik. Ini di tempat lain. Mengambil Ramadan ni satu sebagai bulan yang penuh balak, dia kata. Balak, dia kata. Tuan-tuan bayangkan. Masya Allah, dia boleh cakap balak. Sebab dia kata apa? Aku tak lisa okok siang. Sebab dia tak nak puasa, dia katalah balak. Jadi orang macam tuan-tuan menunggu Ramadan daripada Rejab dah berdoa tuan-tuan. Dan berkati kami di bulan Rejab dan Syakban, sampaikan kami kepada Ramadan. Tadi tak iman kita doa, sampaikan kepada Ramadan tahun depan lagi ni. Belum habis lagi. Dah nak hujung ni tuan-tuan. Itu beza dia tuan-tuan. Orang yang bertakwa macam tuan-tuan. Bila Ramadan nak pergi pada zaman tabi'un tabi'in tuan-tuan. Bagaimana sikap para sahabat bila Ramadan habis? Kita banding dengan masyarakat kita lah secara umum. Bila nak penyimpan moho besar nak announce tuan-tuan, semua tunggu depan TV. Standby kan. Standby tak sabar nak makan siang balik. Bukan tuan-tuan, ni tempat lain. Tunggu penyimpan moho besar. Dengan ini saya ya membuat pengumuman bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri telah ditetapkan pada hari esok. Bersorak tuan-tuan. Oh, macam menang bola. Tengok sikap para sahabat. Apabila Ramadan nak meninggalkan mereka, nangis tuan-tuan. Ketika mereka bersalam-salaman, berpeluk-peluk. Kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Peluk-peluk tuan-tuan. Orang alim macam tuan-tuan. Malam raya nanti. Mesti sedih tuan-tuan. Takut tak sampai lagi pada Ramadan yang akan datang. Jebon-jebon dan jemoni tuan-tuan. Dah sibuk pakai baju raya dah malam tu. Puasa 2 hari tuan-tuan. Puasa 1 Ramadan dengan 30 Ramadan. Dah try baju baru. Sedondon. Belum kahwin tuan-tuan. SMS, telefon. Papa pakai baju apa papa besok? Papa tuan-tuan. Belum kahwin lagi. Oh, ni budaya yang berlaku ni tuan-tuan. Kan? Kita yang menikah pun tak cakap gitu. Mama nak pakai baju hijau lah esok. Papa ikutlah. Contoh. Ini yang berlaku tuan-tuan. Jadi sunnah Nabi kita dah rosakkan. Nabi kata pakailah pakaian baru. Meraihkan mujahadah kita di bulan Ramadan. Tapi orang-orang kita tak langsung mujahadah. Kebanyakannya memang gagal tuan-tuan. Saya duduk dengan Jebon, saya tahulah. Gagal tuan-tuan. Kalau pun berpuasa, puasa dia macam mana tuan-tuan? Dia tidur pukul 8 pagi tuan-tuan. Bangun pukul 4 petang. Lepas tu bangun, baru pukul 4, bangun balik. Bangun pukul 5.30, mandi-mandi sikit. Sampai bazar pukul 6. Tawaf dan sa'i tuan-tuan. Sampai pukul 6.45. Tengok awet. Sampai awet-awet dah balik, baru dia beli kuih. Awet dah tak ada, boring lah bro. Baru beli. Tinggallah masa tu ikan bakar yang orang dah tak nak semua, dia ambil lah. Itu kerja Jebon tuan-tuan. Jadi bagaimana kita menangani perkara ini tuan-tuan? Apabila orang-orang ini pertama sudah tentu jauh daripada masjid dan surau dan madrasah. Tuan-tuan tengok yang datang sini. Semua muka beriman. Tuan-tuan ada nur. Yang di Jebon di luar tuan-tuan. Tak mari tak. Tak mari tuan-tuan. Jadi sampai bila kita nak dengar, itu saya sebut tadi, cerita tentang orang putus jari. Cerita tentang anak-anak datang terawih tapi tak solat terawih. Kita kata tak apalah budak-budak. Pasal pemikiran tak apalah budak-budak ni tuan-tuan, mereka jadi macam tu. Bila dah besar dia jadi Jebon. Tawaf dan sa'i di bazar. Inilah calon-calon dia tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Sebab kita daripada kecil mengambil sikap tak apalah budak-budak. Tuan-tuan tengok hari ni budak-budak 12 tahun tuan-tuan dah rogol orang tuan-tuan. Na'udzubillah. Budak-budak tak apalah budak-budak. Boleh jawab gitu tuan-tuan? Tak boleh. Kita kena beritahu lah tuan-tuan. Jadi kita ni semua ada tanggungjawab. Saya yakin ibu dan ayah di sini mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Yang jadi masalah ni punca dia kenapa tuan-tuan? Anak-anak terabai. Sebab mak ayah sibuk sangat nak cari overtime. Nak lay-lay atau kamdar. Yeah. Anak-anak yang tidak diabaikan insyaAllah jadi baik tuan-tuan. Ikut mana pun dia jumpa Jaybon di sekolah ke, dia akan patah balik. Balik rumah, dia tengok muka ayah dia tuan-tuan. Allah, kesian kat ayah aku. Sebab apa? Hari-hari ayah dia tengok ayah dia. Kudrat ayah dia. Yeah. Balik belikan dia makanan. Apa dia suka nak, ayah tebu nak. Okey, ayah beli ayah tebu. Layan dengan kasih sayang. Tak, anak-anak tak jadi tuan-tuan. Yang jadi masalah. Pagi tadi saya pergi di Lembah Subang. Lembah Subang ni penempatan dia flat lah tuan-tuan. Jadi flat ni kata ustaz tu memang masalah. Masalah Jaybon dan Jaybon ni seawal umur 11 tahun tuan-tuan. Semalam diorang buat kiam. Ada budak remaja umur 18 sampai 21 tahun datang naik motor tuan-tuan. Gegarkan kafar tu tuan-tuan. Dahlah dia tak nak kiam. Dia pergi buat kacau tuan-tuan. Masya Allah ni orang jadi apa ni tuan-tuan. Dia tahu ustaz ada dalam tu. Dia pergi gegar kan. Dia kacau. Ustaz pergi kejar lah. Dengan beberapa jemaah yang ada yang orang dewasa. Pergi kejar lari. Ha, ni tuan bayangkan. Dahlah dia tak nak pergi salat. Tak apalah. Itu hak dia. Dia pergi kacau orang nak buat kiamulai. Oh hebat tuan. Jadi saya sampai pagi tadi. Saya kata ya Allah. Macam mana nak pergi kepada budak-budak ni. Saya tanya budak-budak. Rata-rata umur dia. Kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu. Umur dia. Sekitar darjah 3. Sampai darjah 5 tadi. Program pagi tadi. Saya tanya dia, suka muzik tak? Suka. Semua jawab. Tadi monyok je. Masa ustaz tu bagi ceramah, bagi tazkirah, muka boring je. Macam tu. Bila saya datang, saya tanya pasal muzik. Biasalah tuan-tuan, Jaybon nak cerita apa? Cerita muzik lah. Saya cerita muzik je, terang mata tuan-tuan. Suka muzik? Suka. Angkat tangan. Oh, suka lagu apa? Oh, dia sebut lah. Wah, bunyi. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Saya sebut satu-satu eh. Cakap suka ke tak? Suka lagu K-pop? Suka. Kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lagu K-pop eh. Pakcik tak tahu K-pop. Tahu? Masya Allah, pakcik hebat pakcik kalau tahu K-pop. Maknanya pakcik seorang yang berilmu mengambil tahu. Bagus. Bagus sebenarnya. Patut ibu-ibu dan ayah-ayah kena tahu K-pop ni menatang apa. Sebab K-pop ni ancaman tuan-tuan. Satu wabak yang serius melanda seluruh dunia. Bukan orang Islam je tuan-tuan. Orang Burma pun tahu K-pop tuan-tuan. Orang Mak Saleh di US pun tahu K-pop. Semua ikut pakat K-pop belakang. Okay, K-pop ni Korean pop sebenarnya. Digilai oleh budak-budak. Budak kecil. Dia orang ada tarian tuan-tuan. Dia tengok konsert tu, dia akan ikut step-step tarian tuan-tuan. Kemudian dia nyanyi. Dia hafal nama-nama penyanyi-penyanyi Korea lelaki dan perempuan yang cantik-cantik, handsome pada dia tu. Jadi saya tanya dia, belakang tu ada ibu-ibu dia tuan-tuan. Ibu-ibu dia pun pening je bila anak dia kata, suka garu kepala mak-mak dia kan. Saya tanya dengan adik-adik, adik-adik sejak bila pandai bahasa Korea ni adik-adik? Diam semua. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita duduk di zaman yang Nabi sebut ni, fitnah berleluasa ni. Apa dia fitnah paling besar tuan-tuan? Kat dalam rumah kita pun ada. Nama dia television tuan-tuan. Dalam television, tuan-tuan bayangkan supaya kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah tengok lagi cerita-cerita yang tak elok. Bukan tuan-tuan, budak-budak. Bila tengok bapak tak ada, mak tak ada. Hari ni tak nak pergi tarawih lah mak. Cakap, buka. Tuan-tuan tengok di TV kita, minta maaf saya sebut. TV-TV utama di Malaysia. Nak azan tu cerita apa dia buka tuan-tuan? Ya Rabbi. Kalau hal hijrah tu senonoh lah sikit. Kan dia tunjuk kisah. Apa kehebatan Empire Islam dulu dan sebagainya. Zaman-zaman dulu ada jejak Rasul, elok lah juga. Sekarang ni 7 sampai 7.5 dah tak tahu cerita apa kadang-kadang. Jadi tuan-tuan bayang. Itulah dia fitnah. Banyak ulama' kata ini dia fitnah. Dajjal yang Nabi sebut tu dah ada dalam rumah kita sebenarnya. Anak-anak kita tengok TV. Lah ni lagi hebat tuan-tuan. Tak tengok TV bro, gua tak ada hal dia kata. Gua tengok YouTube. Lagi hebat. Kalau ada sebahagian orang muda, dia tengok kuliah para ustaz. macam ustaz kita, Ustaz Azhar Idrus sebagai contoh. Ramai orang muda yang minat agama suka sebab suka kepada Ustaz Azhar Idrus. Penyampaiannya santai, lawak jenaka. Dah pula ada puak nak bantai pula. Banyak sangat lawak jenaka. Agak-agak lah bro, cakap dia. Yang datang bukan macam tentuan yang beriman dan banyak ilmu. Yang datang Jaibon, takkan nak cerita buka kitab-kitab yang besar-besar tuan-tuan. Mana Jaibon tahu? Ilmu Nahu Saraf pun belum pernah belajar. Tiba-tiba dah buka kitab besar. Jaibon mana boleh masuk? Jadi tuan-tuan tengok kaedah yang dibawa oleh Ustaz Azhar Idrus. Yang saya kira sangat baik dan bersesuaian pada masa dia. Iaitu apabila orang bertanya kepada Ustaz, apakah hukumnya? Tuan-tuan tengok eh, ini yang saya nak cerita bagaimana kita harus tukar sikit minda kita insya-Allah. Tak salah cara selama ni kita buat, cuma perception dan perspektif kita kena tukar sikit. Sebagai contoh, tuan-tuan kita pergi mana-mana di luar Ramadan sendiri pun kita lihat ada banyak anak-anak gadis muslimat kita naik motor tu tuan-tuan. Naik motor macam mana tuan-tuan? Orang budak perempuan tengah naik umur 18 tuan-tuan. Badan dia pun dah remaja tuan-tuan, bukan budak-budak. Kan? Maknanya ada bonjolan-bonjolan di tempat yang tertentu. Kita bukan nak cerita hak lucah, nak bagi tahu tuan-tuan. Jadi awek dia buat motor macam mana? Macam tu lah tuan-tuan. Dia jack sikit kan? Nampak yang di belakang satu. Minta maaf, saya kena sebut. Pakai tudung. Lengan pendek, nampak pula ketiak tuan-tuan bila buat motor. Bagi yang bercukur, baguslah. Bagi yang tak apa-apa nak cukur, ada nampak beberapa yang tajam-tajam. Ini realiti. Jadi pertama, bagaimana hal ni boleh berlaku? Sebab kita diajar suruh pakai tudung, bukan tutup aurat. Bila Allah perintahkan kita dalam surah An-Nur, Allah bagi tahu supaya kita menutup, tundukkan pandangan. Ayat 30 dan 31. Tapi kita buat apa tuan-tuan? Minta maaf saya sebut kita ni, kita sebut semualah. Kita cakap anak kita, kita cakap dengan anak saudara kita, bila pakai tudung? Sebab itulah dia orang pakai tudung tuan-tuan, tak tutup aurat. Jadi sekarang dah pakai tudung, bagus dah. Nak bagi tahu sekarang tutup aurat. Jadi orang bertanya kepada Ustaz Azhar Idrus, apakah hukumnya saya tak pakai tudung? Jadi ustaz pun jawab, ustaz kata, hukumnya tak wajib. Bergema masjid tuan-tuan. Gila ustaz ni, dia kata. Bergema masjid. Semua jenis takut ustaz. Ustaz ni biar betul. Macam tu ramai. Tapi bergema lah punya. Yang wajib tutup aurat. Baru perlahan balik. Betul-betul. Nanti tengok. Begitu mudah persepsi kita. Sekelip mata nanti boleh berubah. Nampak? Hatta walaupun ustaz. Besar mana pun ustaz cakap. Satu benda yang benar. Kita jadi terbiasa dengan benda yang salah barangkali. Kita pun susah nak terima. Akhirnya baru jelas, yang wajib tutup aurat, bukan pakai tudung. Kemudian di kuliah yang lain, orang bertanya kepada ustaz. Dulu ustaz kata tak wajib pakai tudung. Jadi kalau saya tak nak pakai tudung macam mana? Tak ada masalah. Mu nak pakai baldi boleh, mu tutup, buat lubang dulu. Kata ustaz. Jadi saya tengok, benda-benda ni. Jadi kaedah. Kaedah bawa Ustaz Azhar bagi tahu, sebab tu orang muda suka dengan dia. Sebab tu saya sebut. Kita ada YouTube. Ramai tuan-tuan, alhamdulillah, orang muda yang tengok kuliah-kuliah agama, tak dapat mari masjid pun. Tapi duduk balik rumah, dia pejabat ke, buka YouTube, tengok kuliah ustaz-ustaz. Bukan kata Ustaz Azhar Idrus je, Ustaz Nazmi Smackdown pun ada. Maknanya ramai orang minat ustaz-ustaz ni, alhamdulillah. Jadi yang kita nak cerita, bagaimana dengan orang yang belum lagi ni? Tuan-tuan tahu saya nak cerita, saya ni diorang ingat macam Jaibon. Diorang sampai panggil saya Ustaz Jaibon, tuan-tuan. Orang muda, tak apalah. Aku bukan ustaz tapi Jaibon yang pasal, tak apalah. Dia panggil Ustaz Jaibon, okey. Dia hantar message kepada saya. Tuan-tuan bayang, ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Jaibon hantar message. Assalamualaikum bro. Saya nak tanya satu masalah, kemusykilan. Kita risau, ni soal fik berat ke nak tanya dengan aku ni? Tengok-tengok baca. Jadi, disebut. Apakah hukumnya saya menonton filem lucah di bulan Ramadan sehingga keluar mani? Tuan bayang ni. Jadi saya kata dengan dia, jangan kata bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan pun haram. Kalau bulan Ramadan, kata para ulama tuan-tuan, siapa-siapa yang tidak taat di bulan Ramadan ni, dia bukan saja buat dosa tuan-tuan, dia tergolong dalam orang-orang yang dungu. Dungu kerana Allah bagi ganjaran cukup banyak. Kita tahu, ustaz-ustaz sebut, tuan-tuan pun tahu. Awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, yang fasa akhirnya yang kita duduk sekarang ni, pembebasan daripada api neraka. Dia nak tengok filem lucah time ni tuan-tuan. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan? Jadi samalah juga, itulah saya sebut orang-orang ulama' ni, dia sebut tuan-tuan, orang-orang yang berlaku bodoh di bulan Ramadan ni ialah orang yang tak ada beza tuan-tuan. Bulan Safar pun dia macam tu, bulan Rabiul Awal pun dia macam tu, bulan apa pun dia sama. Jadi dia tanya hukum. Sama je hukum dia tuan-tuan, hukum dia tidak berubah. Tapi soal dia mengeluarkan mani dengan sengaja itu membawa kepada satu hukum yang lain. Jadi tuan-tuan bayangkan. La'allakum tattaqun. Bagaimana agaknya tuan-tuan orang ni bertakwa kalau dia nak tengok filem lucah lagi di bulan Ramadan. Dan biasa para suami atau isteri yang baru menikah barangkali. Soalan tiap-tiap tahun tuan-tuan. Apakah hukumnya ustaz? Saya terjimak isteri saya. Terjimak dia kata. Padahal dah beritahu dah. Nak nikah mu jangan nikah dekat-dekat bulan Ramadan ni. Nikah lepas Syawal tak apa. Tapi ustaz ni kena ustaz. Okeylah. Nikahlah bagus. Ini yang kita tak nak ni. Dah beritahu jelas kusur kahwin. Kan? Mu janganlah sentuh-sentuh. Tak diambil dalil tentang hadis Nabi. Nabi bercumbu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi tuan-tuan. Kita bukan Nabi. Kita kena sentuh tuan-tuan sikit baru kahwin tuan-tuan. Baru nikah. Dua hari lepas. Masuk bulan Ramadan tuan-tuan. Kan? Isteri pakai kain batik pun lepas mandi pun tengok lain macam ni tuan-tuan. Kita bukan Nabi. Jadi nak kahwin, nak pergi cari penyakit buat apa tuan-tuan. Jadi ini benda-benda yang saya cakap tadi, kita kena tukar minda kita bagaimana kita nak tengok untuk mengatasi masalah-masalah ni. Sebab bila kali datang Ramadan, isu dia sama tuan-tuan. Isu orang kena tangkap. Ada tuan-tuan eh? Ada dengar eh? Ada datang Jaiz, Rik Jawi Rik. Datang dengan polis. Tengok Jebon tengah isap okok. Tengah makan McDonald's. Benda-benda biasa. Bungkus nasi ayam kedai Cina tuan-tuan. Sanggup. Kan? Ada satu cerita. Ustaz Fauzi. Kenal Ustaz Fauzi tu eh? TV9. Dia pakai, dia cerita ada satu hamba Allah ni pakai name tag tu. Siap. Di kedai makan. Mamak. Muka Melayu tuan-tuan. Mana nak sorok. Pakai name tag. Lim Ahlok dia kata. Sebab nak makan siang main pasal. Ya Rabbi teruk betul bangai. Kalau betul pun. Hang tak nak puasa. Hampir beli, pergi makan dalam rumah. Jangan tunjuk orang. Itu saya kata tadi, orang-orang yang berbuat benda-benda itu, tuan, ulama' klasifikkan dia orang ni sebagai apa, tuan? Orang-orang yang dungu. Bukan bodoh, tuan. Pasal bulan ni Allah bagi ganjaran punya banyak. Allah kata, kalau kamu puasa dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan kamu berdoa, bertaubat, maka Allah akan ampunkan dosa. Dia nak buat dosa, tuan. Ya Rabbi, itu saya kata. Bukan saya kata, tuan. Ulama kata inilah dia ciri-ciri orang-orang yang dungu. Jadi na'udzubillah, kita semua alhamdulillah mudah-mudahan Allah tak masuk kita golongan tu tuan-tuan. Kita semua nak jadi baik. Nak jadi macam mana doa imam kita tadi yang last tadi, masya-Allah, doa yang hebat tuan-tuan. Jadikan kita ni orang-orang yang nak beriman. Sentiasa nak ingat takut kepada Allah. Jadi isu dia tidak habis di situ tuan-tuan. Kerana nanti tuan-tuan tengok saja. Datang masuk satu Syawal. Tuan-tuan tengok sikap kita bagaimana menghampiri Ramadan dengan sikap para salafus soleh. Lainan tuan-tuan. Nak tahu lagi hebat tuan-tuan, tunggu satu Syawal. Pagi-pagi raya. Ibu-ibu, bukan di sini, akan sibuk buat rendang, ketupat semua. Kan? Sampai pagi. Penat tak? Penat. Lalu anak-anak dia tak, bukan tolong apa, tolong makan. Balik dari kampung tuan-tuan, penat. Kan? Mak masuk apa ni? Rendang tok. Oh, rendang tok. Dia bedal rendang tok tuan-tuan sampai pukul 4 pagi. Sembang. Seronok tuan-tuan. Besok tak puasa lagi. Lepas tu yang awek telefon boyfriend dia. Seorang di Johor, seorang di Kelantan kan. Papa rindu kat papa. Bila kita nak dapat raya sama di pagi raya. Benda-benda gitulah. Jadi akhirnya tidur pukul apa tuan-tuan? Tidur pukul 5:30. Tak solat subuh tuan-tuan. Tapi bangun. Solat sunat Aidilfitri. Hebat tuan-tuan. Ini dia. Tunggu. Satu Syawal dia tuan-tuan. Tunggulah. Suasana yang akan berlaku. Kenapa datang solat sunat? Sebab nak tunjuk baju baru tuan-tuan. Lagi satu sebab malu. Di kampung tuan-tuan berkumpul keluarga. Malulah. Tapi solat subuh ni. Tuan-tuan biasa lihat keadaan ni saya rasa. InsyaAllah. Di mana kita berkumpul di kampung-kampung, kita ni macam pakcik-pakcik yang pangkat pakcik saya, pangkat ayah saya di sini. Bukan tak nak ajak orang muda Jebon ni. Dah ajak dah. 15 kali raya dah ajak. Masa tu lah dia tidur. Peluk bantal kan. Kita pun lama-lama, "Man, solat subuh man. Nanti sekejap lah." Dia pun tak pergi. Tapi kejap lagi tunggu. Pukul 7:30 kita balik tu. Dah pergi beli apa-apa ke. Jumpa-jumpa kawan tadi tu. Maklumlah kita pun orang biasa, tak nak rasa teh tarik juga pagi-pagi. Dah lama tak kena kan, sebulan. Jadi minum teh tu, balik rumah dalam pukul 7 lebih. Tengok Man tengah menggeliat. "Man, bangun Man. Subuh tak tadi?" "Tak lagi." "Nak pergi mana ni?" "Nak mandi." "Nak pergi mana?" "Kejap lagi nak sembahyang raya." Ini realiti tuan. Jadi macam mana nak tukar perspektif ni tuan? Yang wajib tak buat, yang sunat pula dibuat. Dan yang penting dia pergi sunat tu bukan pasal nak pahala sunat kan tuan. Nak peraga baju baru dia tuan-tuan. Itu sebenarnya nawai tu dia. Tapi sebab apa? Innamal a'malu binniat. Kan? Jadi dia dapatlah pahala memperaga baju tadi tu. Dia dapat tunjuk kat orang. Kan ada cerita tuan-tuan yang sangat popular. Tentang tiga golongan tuan-tuan. Tiga golongan yang mana mereka ni hidup. Masya Allah tuan-tuan hebat. Ilmu dia, kita tengok dia, Masya Allah, kalau ahli ibadah, dia ni memang abid. 24 jam dia beribadat je. Aku tak tahu bila dia tidur. Ya, ada satu tu, golongan apa? Qari. Baca Quran, Masya Allah, sedap. Lalu ditanya oleh malaikat kepada dia, bila dah meninggal dunia. Malaikat tanya, "Kenapa kamu jadi Qari? Kenapa jadi Hufaz?" "Oh, sebab aku nak ajar orang, nak bagi baca Quran." "Kamu bohong," kata malaikat. "Kamu nak glamour. Kamu nak tunjuk bacaan taranum kamu sedap. Juara musabakah 80 kali kan? Kamu dapat pengiktirafan tu di dunia. Nah, kamu dah dapat kan? Sekarang duduk kamu dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah." Tuan-tuan bayangkan, Hufaz boleh masuk ke dalam neraka. Bagaimana sikap Jebon-Jebon pula tuan-tuan? Kat mana tempat Jebon? Bukan kita nak kata hukum dia tu masuk neraka, tidak. Tetapi kalau orang yang sebegitu baik macam Hufaz ni, lantaran kerana niat dia terpesong je tadi tuan-tuan, di mana tempat dia? Sebab itulah penekanan ini saya selalu sebut tuan-tuan. Saya ni bukan ustaz, tapi saya melihat masalah menangani isu-isu remaja ni sangat kritikal, terutama pada masa sekarang. Sebab itu hari tu saya datang mula-mula dengan Ustaz Nazmi, kita main gitar tuan-tuan. Jadi alhamdulillah sekarang benda ni alhamdulillah makin ramai yang terima. Sebab dia tahu kaedah ni senang. Kaedah ni bila kita ajak Jebon, terus saya sebut tadi, mat rempit datang, mat segala mat datang tuan. Dia datang sebab ada hiburan. Asalnya dia nak tengok gitar tuan. Lama-lama dia tengok baik jemaah di madrasah ni rupanya. Mari dek, jangan duduk kat bawah pokok, banyak nyamuk. Jebon biasalah tuan, rambut macam gitu ha. Mesti duduk bawah pokok. Datang tengok sini kopiah je geng baik kan. Mana boleh masuk bro? Tak boleh. Ha kan. Jebon pakai t-shirt hitam. Nyamuk kan suka benda hitam tuan-tuan. Ha, dia duduk. Tapi sebab nak tengok gitar konsert tadi Ustaz Zul nyanyi, dia datang. Datang tuan-tuan. Jadi akhirnya sikap kita sebenarnya. Sebab itu saya nak pesan kepada diri saya tuan-tuan perempuan mati Allah, lain kali kita buat lagi program begitu insya-Allah. Supaya geng ni datang, tuan-tuan boleh tengok sini keberkesanan dia. Apatah lagi bila tuan-tuan tengok hari ini sikap masjid-masjid, surau, madrasah mengadakan majlis ilmu dan saya tengok gambar ni hebat sangat tuan-tuan. Tazkirah-tazkirah ni semua macam-macam muka ada di sini orang hebat-hebat. Ya? Sebab apa tuan-tuan? Sikap ini penting. Dan bila orang dah buka mata, Jebon dah datang tuan-tuan, jangan pula saya dengar sebagai contoh. Saya tahu bukan surau ni, bukan madrasah ni, tempat lain. Dah berlaku pun. Tuan-tuan apa? Tuan-tuan tahu apa berlaku? Kita buat program Imarah Masjid Surau. Yang datang muka tuan-tuan juga. 15 tahun dah, insyaAllah. Betul, Syekh? 15 tahun dah. Muka yang sama baik. Jebon tak datang lagi. Sekali tuan-tuan besok kuliah subuh, ada Jebon dua orang datang. Apakah sikap kita, tuan-tuan? Agak-agak macam mana, tuan-tuan? Saya cerita. Jebon datang, Tok Bilal tuan-tuan. Tengok-tengok. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia ingat hantu jebalang tuan-tuan. Rambut macam itu, mengebang. Jangan kita kata gitu. Kita panggil dia, "Bro, relax bro. Saf depan bro. bagi dia rasa dia diutamakan dan diberi kasih sayang. Jangan kita, oi, hang tak pakai jubah duduk belakang. Pi belakang sikit. Tak pakai minyak wangi. Bukan nak offer minyak wangi. Rambut hang ni bau pekong ni. Pi jauh sikit. Patut kita bagi dia. Tuan, ikut sunnah sudah. Bagi dia minyak wangi. Nah, aku bagi hang sebotol tu, tak apa. Kalau dia faham tuan, busuk sangat ke aku ni sebotol dia bagi ni. Cara halus tuan, cara hikmah. Sebenarnya nak bagi tahu, ya Allah kan, nak pecah lubang hidung dah. Rambut 3-4 hari tak basuh. Jebon biasa tuan, jebon dia memang macam tu. Rambut dia nak basuh tuan, nak yang rasta tuan, yang rambut reggae tau. Yang sampai punggung tu simpan tu. Tak boleh mandi wajib pun tuan. Tanya dia macam mana nak mandi wajib. Tak boleh. Yang rambut gitu tak boleh mandi tuan. Nah, macam mana nak cakap kat dia? Dia ikut siapa tuan? Bob Marley. Tuan-tuan kenal Bob Marley? Kenal ya? Ikut Bob Marley tuan-tuan. Bukan ikut Rasulullah SAW. Ikut kepada Bob Marley. Bob Marley ni kira kalau boleh disebut wali reggae tuan-tuan. Oh, kasta tinggi ni reggae. Kan? Dia kalau keluar je, no woman no cry. Semua tuan-tuan sembah pada dia. Oh, itu Bob Marley. Yang ni yang orang kita ikut ni. Yang lagi bahaya ni K-pop sekarang ni. Itu taklid buta sungguh tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab apa tak pernah belajar bahasa Korea. Boleh minat Korea. Bob Marley cakap orang putih tuan. Okey lagi pada saya. Dia kata no woman no cry. Tak ada lelaki. Tak ada perempuan. Tak ada menangis. Boleh kita faham secara literal pun boleh faham lagi tuan. Kalau bahasa Korea. Song sing kong sing so, memang tak faham. Tapi anak kita duduk dengar. Adik-adik kita duduk dengar. Sebab tu saya kata tadi, sikap ini asalnya datang daripada kadang-kadang kesilapan diri kita sendiri. Sebab tu saya suka dengar Profesor Dr. Muhaya, dia selalu kongsi di IKIM FM, dia kata apa tentang, bukan saya lah ibu yang terbaik, dia kata. Tetapi saya tahu ramai ibu-ibu mengeluh kerana sikap anak-anak yang kadang-kadang kita tarbiah pun tak nak dengar. Macam mana nak dengar tuan-tuan? 13 tahun yang lalu, kita tak pernah ambil tahu dia buat apa, dia suka apa, dia tak suka apa. Hari ini kita bertobat sebagai contoh. Dapat hidayah daripada Allah. Tuan-tuan ingatlah kita dulu pun pernah jebon. Bukan tuan-tuan, saya. Saya pernah jebon tuan-tuan 35 tahun. Tiba-tiba nak cakap dengan bro ni. Bro, relax bro. Solat dulu bro. Macam itulah juga ustaz-ustaz agaknya nampak saya dulu. Oh, jebon betul dia ni. Pakai anting-anting dan sebagainya. Susahnya nak solat. Jadi seharusnya kita nampak. Pertama, jadikan golongan ini golongan yang berpotensi sebagai mad'u kita. Sepatutnya kita harus lihat macam tu. Bukan lihat sebagai satu bala tuan-tuan. Sebab tu saya cakap, sikap acuh tak acuh tu tak boleh. Kita kena buang jauh-jauh. Maknanya kita tengok siapa-siapa pun remaja anak-anak kecil sebagai mana kita lihat kepada anak-anak atau adik-adik kita. Jadi mudah-mudahan dengan perubahan sikap ini, pada diri saya, untuk tahun ini saya rasa Ramadan yang lebih baik insyaAllah daripada tahun lepas. Tahun lepas pun dah berubah dalam keadaan masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Maknanya kalau saya boleh kongsi tuan-tuan, apa kebaikan Ramadan itu apabila kita faham bahawa Allah tidak ingin memberatkan kita dengan ibadah-ibadah ini, terutamanya ibadah puasa ini. Tapi Allah nak bagi kita kebaikan. Apa dia kebaikan? Saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Detox. Tuan-tuan tahu detox apa? Akak-akak tahu detox apa? Detox, artis-artis barat yang hebat-hebat. Semua berpuasa. Tapi dia tak sebut puasa, dia sebut detox. Detox ni apa dia? Satu proses di mana kita akan menahan lapar dan dahaga. Tak boleh makan makanan berminyak. Tak boleh makan daging. Tak boleh makan benda-benda. Kena makan sayur je. Vegetarian sekejap. Satu proses lah. Maknanya dia puasa daripada elemen-elemen tertentu. Ya Allah tuan-tuan, kita Allah perintah 1400 tahun lebih dah. So detox free. Dia orang buat detox ni tuan-tuan kena bayar duit, bukan free. Kita free of charge. Dapat pahala insya-Allah. Dia orang kena detox. Kita tak pernah lihat benda ni sebagai detox sebab kita tak pernah tahu. Itu saya kata banyaknya kebaikan-kebaikan bila hari-hari makin lama kita belajar. Masya Allah. Rupanya memang banyak kebaikan dia daripada puasa ni. Tapi yang tak baik dia tuan-tuan, banyak juga. Maklumlah kan, seharian puasa. Tu dia nasi tuan-tuan. Menggunung. Kan? Lepas tu diajak solat berjamaah. Tak jadi. Ya? Tertidur tuan-tuan. Sudah-sudah pukul 3 pagi. Kiam terus. Ya? Kan? Tak apalah kalau dah penat sangat kan. Tak, ni nafsu. Mujahadah. Kita tadi puasa. Itu sebab saya kata konsep yang saya nak kongsikan pada malam ni insyaAllah mudah je. Bagaimana kita melihat maksud yang tersirat di sebalik ayat itu. Supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi sia-sialah tuan-tuan. Kebanyakan daripada orang-orang yang berpuasa tetapi masih tidak menjaga mata dia, tidak mahu menjaga lidah dia. Sekarang lagi bahaya tuan-tuan. Dia bukan jaga mata dan lidah saja, telinga. Dia jaga jari tuan-tuan. Faham eh? Facebook, Facebook. Saya tengok orang ni duk hentam orang ni. Orang ni duk hentam. Tengah puasa tuan-tuan. Bodoh. Bangang. Ha, dia jawab lagi kan. Kau tahu apa? Ni. Ni. 200 komen tuan-tuan. Melibatkan tak tahulah lebih kurang 100 lebih orang. Apa jadi tuan-tuan? Adakah kita supaya kamu bertakwa tadi berkesan kat situ? Sudah tentu tidak. Sebab saya itu saya kata, saya bagi analogi mudah tuan-tuan. Kita mula puasa daripada bangun sahur, kita melewatkan saja sahur itu dah dapat pahala sunnah melewatkan sahur. Betul? Kemudian kita bangun, pergi solat subuh berjemaah lelaki, masya-Allah dapat lagi pahala. Start semua baik tuan-tuan. Bila dia rosak tuan-tuan. Umum bukan semua tapi umumnya. Umum dia rosak bila kejap lagi dia buka Facebook dia. Sekarang semua orang ada telefon canggih tuan-tuan. Buka kawan pergi tag, ada kawan jaibon tuan-tuan tu. Gambar awek tuan-tuan, tak tutup aurat. Astaghfirullahalazim. Mata sebelah aja tutup. Dia tengok dah. Kurang pahala tak? Kurang pahala dah. Pergi kerja pula. Pergi kerja terlambat. Traffic jam tuan-tuan. 13 batu jam. Sampai-sampai ofis patut 9.30. Kena tamperin. Sekarang kan kena tamperin kan? Mana boleh punch card lagi? Tamperin. Bos cek tamperin merah. Pukul 9.50 masuk. Bos pun marah. Hang ingat ofis bapak hang ke? Berdesing dengar tuan-tuan. Maki bos dalam hati lah. Kan? Tak patutnya bos, maki-maki hamun bos. Kurang tak pahala tuan-tuan? Kurang dah. Sampai Zohor. Itu tak campur aktiviti Facebook lain lagi tadi. Kena pula terkomen bahasa-bahasa tak elok tadi. Seakhirnya sampailah masuk waktu asar. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Iaitu panggilan param. Bazar-bazar tuan-tuan. Pahala saya kira umum masa tu. Bukan tuan-tuan. Umum ni maknanya kepada Jebon. Dah tinggal lebih kurang 20% je tuan-tuan. Daripada sahur asal yang tadi 100% markah tadi ada tu, malaikat nak tunggu je, nak catikkan lagi kebaikan kalau ada sedekah dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, tak asyik minus je, potong lagi. Rupa-rupanya bila time param tinggal 20 tuan-tuan. Dia lakukan tawaf dan sa'i tadi tuan-tuan. Tinggal berapa tuan-tuan? Tinggal 2% je bila azan. Nauzubillah. Ini realiti dia tuan-tuan. Sebab itu ramai orang berpuasa. Kan Nabi dah sebut dapat lapar dan dahaga saja. Kan? Zaman Nabi tak ada param tuan-tuan. Tak ada bazar. Eh? Tak ada Facebook. Pun Nabi dah cakap. Maknanya pada keadaan pada masa itu pun ramai dah orang yang berpuasa lapar dan dahaga. Sekarang ni tuan-tuan, saya rasa 100 kali ganda lagi teruk daripada keadaan pada masa itu yang Nabi maksudkan dengan lapar dan dahaga. Dengan tengok Facebook ya tuan-tuan, kita boleh muflis pahala kita semua. Kan? Tapi kalau Facebook tuan-tuan, tengok Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Zaharuddin, Ustaz Zahazan, Ustaz Nazmi Smackdown, masya-Allah dapat pahala. Kan? Ni nak beritahu pada Jebon, macam mana nak pergi kepada ustaz-ustaz. Jadi itulah sebenarnya apa yang saya nak kongsi tuan-tuan, kita dah menghampiri penghujung Ramadan dan sepatutnya saya tengok muka tuan-tuan ceria semua. Ceria sebab apa? Dah bermujahadah kuat. Dan ceria bukan pasal nak raya dah, bukan. Ceria pasal kejap lagi nak qiyam ni. Nak mencari Lailatul Qadar. Itu yang ceria tu. Tapi muka tuan-tuan saya yakin akan bonyok sikit bila nak masuk 29 Ramadan tu, dia dah lemau dah sikit. InsyaAllah. Jadi macam mana para sahabat, tabi'ut tabi'in. Jadi macam tu. Bila datang hujung, ya taqaballahu minna wa minkum, peluk sedih tuan-tuan. Doa eh. Sebab tu mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Terus-terus nak mencari, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itulah harapan kita. Sebab apa tentang kita ni boleh cakap sahaja. Sebab itulah Allah beritahu dalam Quran surah Al-Ghashiyah ayat 21, Allah kata fadzakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan wahai Muhammad, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi kita terus cakap lah. Jadi saya ni macam tu lah tuan. Alhamdulillah Allah bagi satu assignment baru. Lepas berhenti sebagai jebon sepenuh masa dulu, hari ni alhamdulillah main gitar juga sikit-sikit. Jebon kecil lah maknanya. Ha, dia tak boleh buang terus jebon tuan. Jebon lari terus nanti. Ha, jadi jebon kecil-kecilan. Pergi main gitar sikit. Jadi dia orang ni datang alhamdulillah. Datang asalnya nak main gitar tuan-tuan. Akhirnya tadi solat berjemaah bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah buat program-program macam ni. Malam ni tuan-tuan, kita ni dipilih Allah untuk duduk sini. Ada ustaz kita, Ustaz Azhar Idrus di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam ni. Besok Ustaz Azhar ada kuliah subuh di Masjid Negeri. Jadi alhamdulillah saya pilih untuk datang ke sini. Bila tuan kita telefon, saya kata tak apalah, kita mai di sinilah. Insya-Allah. Jadi itulah harapan saya khususnya tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa pun sama juga. Kita nak semoga Allah pandang kita dengan pandangan rahmat atas segala usaha kecil-kecil kita yang kita buat, ibadahnya, sedekahnya, segala benda-benda sunat yang kita buat, baca Quran dan bertadarus, bertadabur dan sebagainya. Jadi saya kira setakat itu dulu tuan-tuan. Nak bagi ruang tuan-tuan pun nak moreh lepas ni insya-Allah. Moreh sebelum balik rumah untuk qiyam, kejap lagi rehat sekejap. Yang baik sudah tentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk pastinya kelemahan daripada diri saya sendiri. Tidaklah saya lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan, melainkan kita terus tak berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran insya-Allah. Saya sudahi dengan sepotong ayat daripada surah Al-Fusilat ayat 33 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang mengajak kepada kebaikan dan dia beramal. Lalu dia berkata, sesungguhnya kami termasuk di dalam golongan orang muslimin. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam golongan tersebut. Semoga Allah jumpakan kita dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Semoga tuan-tuan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat melimpah-limpah ruah barakahnya insya-Allah. Saya sudahi dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.